Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-6, halaman ke-33. Wasalna ila ad-darsis sadis wa huwa fi as-safhati ats-tsalitsah wa ats-tsalatsin. As-safha ats-tsalitsah wa ats-tsalatsin. Safha itu halaman. Safha. Halaman. Halaman tapi halaman buku ya, bukan halaman rumah. Kalau halaman rumah lain. Nah. Sahah halaman. Kalau yang sofha ini halaman buku muka. Nah. Wasalna ila as-sofha ats-tsalitsa wa ats-tsalatsin, halaman ke-33. Wa akhadna min hadzal dars nam anwa'at ta'nits. Kita telah mengambil pada pelajaran tersebut anwa'at ta'nits. Anwa' itu macam-macam, at-ta'nits ini mu'annats. Nah. Jenis-jenis mu'annats. Anwa'at ta'nits, jenis-jenis mu'annats. Kita ulang kembali. Anwa artinya jenis. At-ta'nits mu'annats. Anwa at-ta'nits jenis-jenis mu'annats. Al-awwal yang pertama. Naam. Ismu al-mu'annath. Nama wanita. Nah. Ismul mu'annath. Baik. Al-thani naam isim alladhi akhiruhu ta' marbutah. Isim yang diakhiri dengan ta' marbutah. Isim yang diakhiri dengan ta' marbutah. Ta' marbutah artinya ta' yang tertutup, marbut. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan muzdawij. Muzdawij artinya berpasangan. Benda-benda yang berpasangan. Nah, kalau antum mendapati salah satu, idza wajadta ahadan min hadhihi al-anwa', naw'an min hadhihi al-anwa', fa'araftum anna dhalika an-naw' mu'annath. Antum bisa pahami, tentukan bahwasanya jenis tersebut adalah mu'annath. Yang pertama ismul mu'annath, nama wanita. Itu dihukumi sebagai mu'annath. Ismul mu'annath, ismu nam an-nisa, nama mu'annath. Dihukumi mu'annath. Tadkur al-mithal, Pak Andika. Tadkur, sebutkan al-mithal, contoh. Khadijatu. Nah. Mithal akhar ya. Nam Irfan. Anisa. Baik, mithal akhar, Pak Arsyad. Fatimatu. Nah. Walaupun tidak ada tamar butuhnya loh ya. Seperti Zainab, ya. Zainabu Khansa. Nah, kemudian apa? Asma apa? Hindun dan seterusnya. Itu dianggap sebagai mu'annath walaupun tidak ada tamar butohnya. Al-muhim dia nama wanita, nama perempuan, dihukumi sebagai mu'annath. Nah, sehingga kalau kita menggunakan kata tunjuknya, menggunakan hadhihi. Hadhihi Fatimatu. Hadhihi nam Zainabu. Wahadhihi nam Asma. Wahadhihi nam Khansa. Dan seterusnya. Hada awalan. Keras, tidak apa. Tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras. Tidak apa. An-naul awal min anwa'i ta'nits wa huwa ismul mu'annats. Jenis yang pertama dari jenis-jenis mu'annats adalah ismul mu'annats, nama wanita. Ini dihukumi sebagai mu'annats. Sehingga kata tunjuknya kita gunakan hadhihi. Hadhihi Fatimatu wa hadhihi Khadijatu wa hadhihi Khansa wa hadhihi Zainabu wa hadhihi Aisyatu wa hadhihi Asiyatu wa hadhihi Sofiyatu. Naam, kulluha naam mu'annats. Semuanya dianggap sebagai mu'annats. Wadih? Wadih artinya jelas. Naam. Thumma nantakil ila an-naw'i tsani. An-naw'u tsani min anwa'i ta'nits wa huwa al-ism alladhi akhiruhu ta' marbutah. Al-ism alladhi yang akhiruhu akhirnya ta' marbutah, diakhiri dengan ta' marbutah. Hukmuhu mu'annats atau hukmuha mu'annats, hukumnya mu'annats. Baik. Jadi semua isim yang diakhiri dengan ta' marbutah, tak yang bentuknya itu tertutup, terikat, merbut, nah, merbutoh, maka dihukumi sebagai mu'annad. Nah, contoh, Pak Andika. Sayyaratun. Nah, diakhiri dengan tak merbutoh, sayyaratun. Mithal akhar, Irfan. Saburatun, papan tulis. Mithal akhar. Thallajatun, lemari es. Thallajatun. Hukmuha mu'annath. Limadha? Lianna akhirahu ta' marbutah. Kenapa dihukumi mu'annath? Lianna, lianna itu artinya karena. Lianna, karena akhirahu, akhirnya nam ta' marbutah. Lianna. Lianna. Mikwatun mu'annath am mudzakkar tadi ya? Mikwatun setrika. Mikwatun mu'annath am mudzakkar? Mikwatun mu'annath. Limadha? Li'anna akhirahu tak marbutah. Nah, bisa bahasa Arab kan berarti? Insyaallah. Nah, mithal akhar. Madrasatun mu'annath am mudzakkar, Irfan? Madrasatun. Iya. Lima ada? Bil Arabiyah. Kul li'anna. Taib, li'anna akhirahu ta' marbutah. Nah, sekarang kita biasakan menggunakan bahasa Arab sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa melatih kita. Sayyaratun wa madrasatun. Naam wa saburatun mu'annath. Limadha? Li'anna hadhil asma kulluha akhiruha naam ta' marbutah. Semuanya diakhir dengan ta' marbutah. Baitun Farshad. Mu'annath am mudzakkar? Baitun. Baitun. Ada ta'nya loh. Baitun. Kenapa mudzakkar? Bukan ta' marbutah ya. Jadi jangan terkecoh ya. Baitun. Antum harus bisa memastikan taknya ini apakah tak marbutoh atau kan ataukah tak selain tak marbutoh. Ini namanya tak maftuhah. Tak yang terbuka. Maftuh, terbuka. Maka bukan dianggap sebagai mu'annath. Fa baitun huna mudzakkar. Fa baitun mudzakkar. Limadha? Li'anna bait huna laisat akhiruhu laisa ta' marbutah. Akhirnya bukan ta' marbutah. Wadih al-qism tsani. Thumma nantakil ila an-naw' ats-tsalits. Jenis yang ketiga dari mu'annath. Naam, wa huwa muzdawij. Muzdawij yang artinya adalah benda-benda yang berpasangan. Benda-benda yang berpasangan, baik itu anggota tubuh atau yang selainnya, maka dianggap sebagai mu'annath. Muzdawij. Muzdawij Mim zain dal wawu jim muzdawij. Benda yang berpasangan ini dihukumi dalam bahasa Arab sebagai mu'annad. Nah, walaupun tidak ada tamar butohnya, walaupun tidak ada tamar butohnya. Contoh, Pak Andika, ainun. Fa'ainun huna mu'annad. Leish annaha mu'annad. Kenapa dia mu'annad? Nam, li'annaha muzdawij. Li'annaha muzdawij. Nam, mitsal akhar. Harfan yadun. Yadun mu'annad. Limada? Li'annaha muzdawij. Karena ain yadun muzdawij. Mitsal akhar, Pak Arsyad. Rijlun. Limada rijlun mu'annad? Li'annaha muzdawij, karena dia berpasangan. Dan contoh-contoh yang lainnya, hidaun, sepatu, jawrobun, kaos kaki, naklun, sandal, dan contoh yang lainnya, qadamun, kaki, wa hiya mu'annath. Kenapa? Li'annaha muzdawij. Nah, ini murojaah pelajaran yang kemarin. Sekarang kita, sebelumnya ada yang ditanyakan? Insya Allah mudah ya. Jadi kalau antum mendapati salah satu dari tiga jenis ini, maka antum gunakan nam isim isyarah hadihi. Hadihi Fatimah. Hadihi madrasah. Wahadihi aynun. Wahadihi hidaun. Wahadihi jawrabun. Wahadihi na'lun. Dan seterusnya. Sudah ya? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Atau PR-nya ya. PR langsung PR. Baik, latihan pada halaman 36. Tamrin alladhi fis shafhah as-sadisah wa tsalatsin. Pada halaman 36. Ini kita mengidentifikasi, menentukan apakah benda-benda berikut ini mudzakkar ataukah mu'annath. Kalau dia mudzakkar, maka kata tanyanya kita gunakan ma hadha. Hadha misalnya maktabun. Tapi kalau dia ternyata mu'annath, maka kita gunakan isim isyarah mu'annath, yaitu hadihi. Ma hadihi. Hadihi misalnya mikwatun. Bisa dipahami ya? Baik. Yang pertama, Pak Andika, gambar pertama. Hada qalamun. Ma hada, hada qalamun. Taib, wasil. Taib, ma hadihi, hadihi mil'aqatun. Sindok. Sindok mil'aqatun. Limada mil'aqatun huna mu'annath, ya Irfan? Limada? Taib, li'anna akhirahu tak marbutah. Li'anna al-akhir mada tak marbutah. Naam. Mil'aqatun. Naam. Ba'dahu. Ma hadha, hadha kitabun. Wasil. Wasil, istamir, artinya lanjutkan ya. Wasil, lanjutkan. Istamir, lanjutkan. Wasil, Pak Andika. Ma hada, hada komisun. Taip, ma hada, hada komisun. Komisun mudakkar. Taip, wasil. Ma hada, hada baitun. Taip, wasil. Ma hadihi, hadihi sa'atun. Wasil. Ma hadihi, hadihi sayyaratun. Taip, wasil. Taib, wasil. Hadihi rijlun. Wasil. Ma hadihi, hadihi darajatun. Darajatun. Taib, wasil. Ma hada, hada famun. Taib, hada famun. Famun. Mana ini? Ke bawah ya? Oh ya. Hada famun. Taib, wasil. Ma hada, hada. Ma hadhihi hadhihi anfun. Yang mana ini? Yang hidung ya. Ya. Baik, wasil Pak Andika. Terserah. Lompat-lompat ini. Ma hadhihi hadhihi kidrun. Hadhihi kidrun. Baik, wasil. Berikutnya. Taib Ahsan dah, taib wasil. Terus, gambar tangan sekarang Pak Arsyad. Apa, beda cetakan Pak ya? Tangannya belum, lupa tangannya. Hadihi yadun, taib. Bawah itu, kolkas, Pak Andika. Mahadihi hadihi talajatun. Hadihi talajatun, taib wasil. Mahada hada miftahun. Wasil. Hadihi mikwatun. Banyak pendeknya ya. Hadihi mikwatun. Wasil, Pak Andika. Mahada hada kursiyun. Hada kursiyun. Baik, wasil. Mahada hada masjidun. Hada masjidun. Al-akhir. Mahada hada najmun. Hada najmun. Baik, wadih. Naam, al-farq bainal mudhakkar wal mu'annath. Al-farq, perbedaan. Bainal mudhakkar wal mu'annath. Perbedaan antara mudhakkar dan mu'annath. Kalau mudhakkar, berarti selain yang disebutkan tadi itu. Al-mudhakar diddul mu'annath. Lawan dari mu'annath. Apa itu? Ya, selain yang tiga tadi itu. Selain isim yang akhirnya tak marbutah. Selain nama-nama wanita. Selain muzdawij. Itu anggap sebagai mudhakar untuk sementara ini. Nah, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terkait dengan latihan yang ketiga. Cuma sebelum masuk ke latihan yang ketiga, kita beri penjelasan terlebih dahulu. Halaman 37. At-tamrin ats-tsalits. Qabla ad-dukhul ila at-tamrin ats-tsalits. Nah, sebelum kita masuk ke tamrin yang ketiga, kita beri penjelasan. Dalam belajar bahasa, bahasa apapun itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan seterusnya, yang penting untuk dipelajari adalah kita mempelajari apa yang disebut dengan al-kalimat, al-jumlah. Atau kalimat secara sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita pelajari subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Inggris kita mempelajari apa tuh kalimat tuh? Sentence ya. Sentence, santen atau apa? Kalau dalam bahasa Arab apa yang disebut dengan al-jumlah? Nah, al-jumlah tuh bukan jumlah satu tambah satu. Jumlahnya dua tidak, tapi al-jumlah di sini artinya adalah kalimat, nah, kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Artinya orang yang mendengarkannya faham, memahami, nah, maksud dari si pengucap dari kalimat tersebut. Bahasa Arabnya apa? Al-jumlah. Al-jumlah. Tapi kita baca al-jumlatu. Al-jumlatu. Al-jumlatu. Al-jumlatu. Kalau mau dilengkapi dengan tambahan al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidah. Al-jumlah itu artinya kalimat, al-mufidah artinya sempurna. Nah, tapi kita baca secara bersama-sama al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul. Kalau mau dipersingkat, jumlah mufidah. Taip, jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Taip, Pak Andika. Jumlah mufidah. Pakai alif lam semuanya. Al-jumlatul mufidah. Taip, Irfan. Jumlatul mufidah. Taip, Arsyad. Al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah tuh. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Al-jumlah al-mufidah lah kalimat sempurna. Artinya kalimat tersebut sudah memiliki makna yang sempurna. Orang yang mendengarkannya sudah paham. Tidak bertanya-tanya lagi. Tidak menunggu-nunggu kelanjutan dari kalimat tersebut. Ini disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Nah, dalam bahasa Arab al-jumlah ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Al-jumlah itu, saya singkat ya, menjadi al-jumlah saja. Al-jumlah itu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan Al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Tapi kita baca al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Ini pakai alif lam ya. Sekarang enggak pakai alif lam. Jumlatun ismiyatun. Jumlatul ismiyatun. Tanpa alif lam ya. Jumlatun ismiyatun. Jumlatul ismiyatun. Diulangi Pak Andika pakai alif lam. Al jumlatul ismiyatu. Taib, Irfan. Al jumlatul ismiyatu. Taib, Arsyad. Taib, Intel Jami. Al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, apa yang disebut dengan al jumlatul fi'liyatu. Fi'liyah. Baik, kita baca al jumlatul fi'liyatu. Al jumlatul fi'liyatu. Al jumlatul fi'liyatu. Al jumlatul fi'liyatu. Tanpa alif lam sekarang. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatu. Tem. Tanwin berarti ya. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Baik, Pak Andika pakai alif lam. Al jumlatul fi'liyatu. Baik, Irfan. Al jumlatul fi'liyatu. Pak Arsyad. Al jumlatul fi'liyatu. Nah. Sekarang tanpa alif lam di tanwin, Pak Andika. Jumlatun fi'liyatun. Baik, Irfan. Jumlatun fi'liyatun. Pak Arsyad. Jumlatun fi'liyatun. Nah, ini apa namanya pembagian atau jenis-jenis al-jumlah nam fil lughatil arabiyyah, pembagian jumlah di dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab tidak akan keluar dari jenis ini. Imma jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau enggak jumlah ismiyah ya berarti jumlah fi'liyah. Kalau enggak jumlah fi'liyah ya berarti jumlah ismiyah. Nah, sehingga kalau kita menguasai jumlah ismiyah, kita menguasai jumlah fi'liyah, berarti kita sudah menguasai bahasa Arab, kan mudah. Nah, taib antum terus dulu. Nah, al-jumlah. Jadi kita harus membiasakan dengan istilah ini. Setelah keluar dari majelis ini, setelah pulang dari kelas ini, masing-masing harus berusaha untuk mengulang ini, ya. Sehingga lisannya atau lidahnya terbiasa untuk mengucapkan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau jumlah mufidah dan seterusnya. Nah, minimal sebelum tidur 33 kali ya. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Biar hafalan itu Pak Arsyad. Bukan pikirnya orang sebelum tidur, enggak. Tapi untuk terserah mau 33 atau 34, enggak masalah. Yang penting terbiasa. Intinya adalah membiasakan diri untuk kita mengucapkan beberapa istilah dalam bahasa Arab. Istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Kenapa kalau enggak dilatih, ya nanti apa namanya, lisannya itu lisan cetakan kita ini cetakan Jawa kan. Cetakannya masih cetakan Jawa gitu. Jadi untuk belajar harus dilatih. Nah, modenya masih manual, enggak otomatis. Bukan otomatis, apa namanya? Bukan otomatis. Jadi perlu untuk dilatih terus. Nah, tapi kita ulang. Al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Baik, al jumlatul fi'liyatu. Al jumlatul fi'liyatu. Baik, sekarang kita masuk ke jenis yang pertama. Sudah ditulis? Nah, ana hapus dulu ya. Kita masuk ke jenis yang pertama dari jenis-jenis jumlah mufidah. Jenis yang pertama apa? Pak Mas Agus? Jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah. Sekarang kita pelajarannya mulai nah mayoritasnya dengan bahasa Arab ya. Ma hiya al-jumlatul ismiyatu? Ma itu apa? Hiya itu kata sambungnya. Ma hiya al-jumlah al-ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Nah, al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Nah, al-jumlatu minal mubtada wal khabari. Jadi antum sudah mengenal beberapa enam kosakata ini. Yang pertama adalah min, kemudian tambahan al-mubtada, kemudian al-khabar. Baik. Idza su'iltum, jika antum ditanya nanti ketika di kantor misalnya Pak Andika ketemu teman-teman itu, antum ditanya ma hiya jumlah al-ismiyah, terangkan Pak. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Al-jumlah jumlah, min dari, al-mubtada mubtada, wal khabar dan khabar. Jadi pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada wal khabar. Bisa dipahami? Nah, ini aja dulu. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Nah, coba diulangi. Ma hiya al-jumlah al-ismiyah, Pak Andika? Al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Pak Andika dulu. Nah, sabar ya. Al-jumlatul ismiyatu ma hiya ya, Pak Andika? Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu min mubtada wal khabar. Baik, minal mubtada wal khabar. Baik, sekarang Mas Irfan. Idza kanatil jumlatu minal mubtada wal khabar, fa ayu jumlatin hadhihi? Idza kanatil jumlah, jika ada suatu jumlah minal mubtada wal khabar, tersusun dari al mubtada wal khabar. Fa hadhil jumlah tusamma madha? Disebut dengan jumlah apa? Baik, ahsanta, al jumlah al ismiyah. Baik, Arsyad, ma hiyal jumlah al ismiyah? Taib, minal mubtada wal khabar. Mas Agus. Naam. Al jumlatu minal mubtada wal khabar. Ayu jumlah hadha? Hadhihi. Al jumlatu minal mubtada wal khabar. Naam. Hadhil jumlah, naam, tusamma madha? Taib, jumlatun ismiyatun. Hadhihi jumlatun ismiyatun. Dibolak-balik, paham ya? Ini dari sini jumlah ismiyah adalah ini. Kemudian kalau ada jumlah yang tersusun dari al mubtada wal khabar, apa itu? Fahiya jumlatun ismiyatun. Nah, nulisin nanti aja ya, insya Allah ada kesempatan untuk nulis biar konsentrasi dulu. Nah, yang pertama, nah, sekarang kita akan menjelaskan ma huwal mubtada. Apa itu mubtada? Sekarang kita sudah tahu pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari al mubtada wal khabar. Nah, lalu sekarang al mubtada itu apa? Al mubtada, sekarang kita masuk ke al mubtada. Ma huwal mubtada? Al mubtada huwa, mubtada itu apa? Ismun. Ismun itu kata benda, kata. Kemudian marfu'un. Marfu, isim yang marfu. Apa itu marfu? Marfu itu dhammah ya. Jadi isim yang marfu yang harakatnya di dhammah, nam fi awwali al-jumlah. Nam fi awwali nam al-jumlah. Sebuah kata yang terletak di awal kalimat. Hada yusamma mubtadaan. Ini disebut dengan al-mubtada. Mudah kan pengertiannya? Ismun, antum sudah tahu. Nah, katanya apa namanya? Kosa katanya mudah. Ismun. Nah, marfu'un. Marfu'. Nah, dhammah harakatnya. Fi terletak di awal-awal al-jumlah kalimat. Nah, maka ini disebut dengan al-mubtada. Isim yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan al-mubtada. Bisa dipahami? Nah. Taib. Al-mubtada, tirukan. Al-mubtada. Al-mubtada. Ismun. Ismun. Marfu'un. Marfu'un. Fi awwalil jumlah. Awwalil jumlah. Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Fi awwalil jumlah. Fi awwalil jumlah. Taib. Ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Insyaallah sudah lancar ini. Nah, hadza huwal mubtada. Ini yang disebut dengan al mubtada. Ismun marfu'un fi awwal jumlah. Syaratnya harus ini, isim. Kemudian marfu' harus di dhammah. Nah, harus marfu, tandanya dengan didhammah. Fi awwalil jumlah, terletak di awal kalimat. Contohnya apa? Nanti dulu. Nah, sekarang sebelum masuk ke contoh, kita kembali ke komponen dari jumlah ismiyah yaitu al-khabar. Ma huwal khabar? Khabar itu artinya berita. Berita itu artinya ya berita. Nah, yaitu al-khabar huwa ma yukhbiru al-mubtada, yang memberitakan tentang al-mubtada, yang mengabarkan tentang mubtada. Ada apa dengan mubtada? Nah, dijelaskan dengan khabar. Ditulis dengan bahasa Indonesia aja, yang memberitakan mubtada. Khabar itu khabar ya, kabar ya, berita. Yang memberitakan, yang menjelaskan, yang menerangkan al-mubtada. Hadza huwa al-khabar. Ini yang disebut dengan al-khabar. Nah, jadi kalau ada suatu kata kemudian diterangkan oleh kata lain, dijelaskan oleh kata lain, maka yang menjelaskan tersebut disebut dengan khabar. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Al-qalamu maksurun. Terjem, Pak Andika. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Terjem, terjemahkan. Pena itu rusak. Al-qalam, pena, nam, rusak. Nah, sekarang kita identifikasi. Nah, parsat nanti tulisnya ya, biar nam sama. Al-qalamu maksurun. Paham nggak kita mendengarkan kalimat ini? Paham ya. Jadi ada berita bahwasanya pena itu patah. Nggak usah ditanya kenapa patah, harganya berapa, punya siapa, nggak usah. Nggak penting kan gitu. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Nah, ini disebut dengan jumlah mufidah. Disebut dengan kalimat sempurna. Kenapa? Karena orang yang mendengarnya sudah paham. Oh, ternyata ada sebuah pena rusak. Sudah, sampai di sini dia paham. Nah, terus sekarang kita lanjut lagi pertanyaannya. Jenis jumlah apa ini? Apakah jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah? Maka jawabannya kita lihat dulu. Komponen yang menyusun dari jumlah tersebut apa? Ternyata al-qalam dan juga maksurun. Nah, kira-kira al-qalam di sini sebagai apa? Irfan? Mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena isim, marfu, taib, kul bilu adil arabiyah. Jawabannya dengan bahasa Arab nih. Lima dal qalam huna yakunu mubtadaan. Li'anna al-qalam ismun marfu'un fi awal jumlah. Karena qalam itu isim marfu' fi awal jumlah. Al-qalamu. Nah, berarti kita kasih rumus mim di bawahnya. Ya, dikasih rumus mim sebagai apa? Mubtada. Kemudian maksurun. Kira-kira sebagai apa ini? Parsat khobar. Kenapa sebagai khobar? Yang memberitakan, yang menerangkan, yang memberitakan, yang menjelaskan al-mubtada. Kalau sekedar kita katakan al-qalam, pena, orang masih bertanya-tanya, ada apa dengan pena? AADP, ada apa dengan pena? Masih bertanya-tanya kan gitu ya. Nah, diterangkan oleh al-khabar, maksurun, patah, rusak. Maka ini disebut dengan khabar. Kasih rumus apa? Kho. Fahadil jumlah al-qalamu maksurun jumlatun ismiyatun. Limada? Lianna hadhil jumlah minal mubtada wal khabar. Aynal mubtada al-qalam wa aynal khabar maksurun. Limada al-qalam huna yakunu mubtadaan? Liannahu ismun marfu'un fi awal jumlah. Walimada maksurun huna khabarun? Liannahu yukhbiru wa yubayyin nam al-khabar. Karena al-mubtada, karena dia menjelaskan, menerangkan al-mubtada. Sampai di sini bisa difahami? Mas Agus, al-qalamu maksurun jumlah ismiyah am fi'liyah? Ismiyah. Lima ada? Kembali ke definisi jumlah ismiyah. Baik, li'annaha minal mubtada wal khabar. Aynal mubtada? Al-mubtada huwa al-qalam. Wa aynal khabar? Maksurun. Taib, al-qalam limada yakunu mubtada? Pak Andika. Al-qalam limada yakunu mubtada? Yakunu mubtadaan. Kenapa dia disebut dengan mubtada? Karena ismun marfuun fi awalil jumlah. Taib li anal qalamuna ismun marfu'un fi awal jumlah. Naam. Wa ain al khabar? Maksurun. Al khabar huna maksurun. Limadha? Li annahu naam yukhbir yubayyin. Naam, al mubtada menjelaskan al mubtada. Bisa difahami sampai di sini? Contoh lain. Sebelum nulis contoh lain biar jelas. Al mudarrisu Pak Arsyad, Al-Mudarris siapa ini? Al-Mudarrisu Jamilun. Artinya apa, Pak Andika? Ganteng. Ganteng. Al-Mudarris, Mudarris ya. Apa artinya? Gurunya ya. Pengajarnya. Ya, ya. Yang ngomong bukan anak lo ya. Jadi, yang sabu ya. Yang ngomong bukan. Al-Mudarrisu Jamilun. Ayu jumlah hadihi, Pak Arsyad. An jumlah fi'liyah am ismiyah? Ismiyah. Limadha? Bilatul Arabiyah. Kalau pakai bahasa Indonesia enggak diterima. Pakai bahasa Madura enggak diterima lagi. Limadha al-mudarrisu jamilun huna jumlah ismiyah? Li'annaha minal mubtada wal khabar. Aina al-mubtada, Mas Agus? Al-mudarrisu. Wa aina al-khabar, Pak Andika? Jamilun. Al-mudarris, limadha yakunu mubtada'an? Mas Irfan? Ewa? Ismun? Marfu'un? Bi awal jumlah. Jamilun? Yakunu mada? Khobar. Jadi kasih rumus ya. Bawahnya, antum jadi nanti kalau sudah menemukan kalimat-kalimat, antum berusaha untuk mengidentifikasi, menentukan. Oh ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kalau ismiyah tentukan mana mubtada mana khobar. Kasih rumus mim, kasih rumus kha. Al-mudarrisu jamilun. Baik. Sampai di sini bisa difahami jenis jumlah yang pertama. Jumlah ismiyah. Naam, al-jumlatu minal mubtada wal khobar. Ma huwal mubtada ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Naam, ma huwal khobar? Naam, ma yubayyinu al mubtada, ma yukhbiru al mubtada khobar, berita. Baik, antum bisa tulis dulu insyaallah. Kalimat ya? Ya, kalimat. Jadi jumlah di sini bukan artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Tapi jumlah di sini artinya kalimat. Contoh misal. Iya, misal. Kalau diterjemahkan atau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi misal. Iya, dari bahasa Arab. Misal itu dari bahasa Arab. Banyak yang berasal dari bahasa Arab. Enggak usah terjemahkan. Nanti malah bingung. Kita belajar bahasa Arab kok, pengennya bisa bahasa Arab bukan bisa bahasa Indonesia kan gitu. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya, ngapain mau diterjemahkan bahasa Indonesia? Jadi istilah-istilah ini tidak usah kita terjemahkan. Al-mubtada itu apa, bahasa Indonesia tidak usah. Pokoknya istilah ini kita gunakan sesuai dengan istilah nam tersebut. Al-khabar juga tidak usah kita terjemahkan. Nah, kalau mau diterjemahkan secara bahasa, al-mubtada itu dikata apa? Ibtida, itu artinya di awal. Bidayah. Oke. Kalau subjek nanti beda. Nah. Al-mubtada. Jadi ini tidak usah diterjemahkan ya, ismun marfu'un fi awal jumlah. Insyaallah lama-lama akan terbiasa. Pokoknya bahasa itu bisa karena biasa, iso karena kulino ya. Iso karena iso karena biasa ya. Kalau tresno karena duwe bondo. Jadi itu karena tresno. Kalau tresno karena kulino itu zaman dulu itu. Kalau sekarang tresno jalaran bondo. Jadi karena harta. Tapi sudah, kita sekarang lanjutkan latihan ya. Contoh lain, atau sebelum kita masuk ke latihan, baik, sekarang masing-masing menyiapkan contoh jumlah ismiyah selain dari contoh-contoh yang sudah disebutkan. Pak Andika, buat kalimat dalam bahasa Arab jumlah ismiyah selain dari contoh yang sudah disebutkan. Al-qalamu maksurun sudah. Al-mudarrisu jamilun. Ini sudah kesepakatan, enggak usah dirubah-rubah. Ya. Terus contoh lain, Pak Andika. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Jumlah ismiyah. Apa? Betul atau salah? Irfan? Betul. Kenapa? Kok betul? Terdiri dari itu, mubtada. Taib, karena mubtada dan khabar. Aina al-mubtada? Kasih rumus mim. Wa aina al-khabar? Wasikhun. Kasih rumus kha. Nah. Betul. Masya Allah, sudah bisa bahasa Arab ya. Baru pertama datang. Enggak ikut ujian lagi kan itu. Taib, berikutnya contoh lain, Mas Irfan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Naam. Jumlah ismiyah fi'liyah, Pak Arsyad. Di mana ada? Taib, kul bil arabiyah. Saya enggak paham kalau pakai bahasa Indonesia. Taib, al-labanu harun. Naam. Dia min al-mubtada wa khabar. Taib, min al-mubtada wal khabar. Aina al-mubtada, Mas Agus? Al-labanu. Wa aina al-khabar? Harun. Baik, insyaallah bisa. Mitra akhir, Pak Arsyad. Contoh lain. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Naam. Ad-dukanu maftuhun. Ismiyah fi'liyah. Ismiyah. Limadha? Minal mubtada wal khabar. Minal mubtada wal khabar. Aina al mubtada? Dukan. Wa aina al-khabar? Maftuhun. Maftuhun. Naam. Mithal akhar, Mas Agus, contoh lain. Baqaratul Ammar. Apa? Al-Baqaratu Ammar. Apa artinya? Al-Baqaratul Ammar. Apa artinya? Sapinya Umar. Sapinya Umar. Sapinya Umar kenapa? Kan masih bertanya-tanya. Sapinya Umar kenapa? Belum jelas. Al-Baqaratu kabiratun misalnya. Sapi betina itu besar. Al-Baqaratu kabiratun. Ismiyah fi'liyah, Pak Andika? Ismiyah. Lima ada? Iya. Minal mubtada wal khabar. Minal mubtada wal khabar. Ainal mubtada? Al-Baqaratu. Wa aina al-khabar? Kabiratun. Mim khabar. Kha. Nah. Bisa dipahami ya? Jadi antum perhatikan di sini. Contoh-contoh ini al-qamisu wasikhun, al-labanu harun, ad-dukkanu maftuhun, al-baqaratu kabiratun. Polanya al-un, al-un ya. Al-qamisu wasikhun, al-labanu harun, ad-dukkanu maftuhun, al-baqaratu kabiratun. Jadi antum kalau mau menyusun sebuah jumlah, sebuah kalimat sempurna dalam bahasa Arab, polanya gunakan seperti ini. Nah, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, jadi kalau mau kita tulis rumus-rumusnya atau ketentuannya secara umum, maka kita tulis berikut ini. Ketentuan mubtada dan khobar. Nah, ketentuan mubtada dan khobar. Mubtada dulu sekarang. Al-mubtada terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Karena sudah kita definisikan tadi. Kemudian dia ma'rifah. Nah, tahu ma'rifah ya? Diawali dengan alif, alif lam. Nah. Kemudian marfu, ya, marfu. Yaitu di dhammah. Harakatnya dhammah. Ini ketentuan mubtada. Kemudian ketentuan khobar. Khobar yang ini biasanya setelah mubtada. Letaknya itu setelah mubtada. Walaupun tidak langsung, tapi pokoknya setelah mubtada. Kemudian yang kedua nakirah. Nakirah berarti apa? Seringnya di tanwin. An, in, un terserah. Ya, an, in, un tanwin. Nah, kemudian secara makna dia menjelaskan mubtada. Jadi ini tiga ketentuan mubtada, tiga ketentuan khobar. Mubtada terletak di awal kalimat, terletak di awal kalimat. Kemudian ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, yang ketiga marfu, ya dhammah. Baik itu tanwin atau enggak tanwin ya. Kemudian khobar setelah mubtada, nakirah, kemudian menjelaskan mubtada. Bisa dipahami ya? Nah. Diterus enggak? Enggak usah ya. Di luar kepala insya Allah ya. Nah. Mubtada letaknya setelah mubtada. Jadi kalau antum perhatikan contoh-contoh tadi, al-qalamu maksurun, al-kitabu jadidun, ad-dukanu maftuhun. Nah, ini antum bisa membuat contoh-contoh yang lain. Al-qalamu maksurun, Allahu Akbar. Sama kan? Allahu Akbar. Cuma akbar ini tidak boleh ditanwin misalnya. Iya, akbar tidak boleh ditanwin karena ada alasan tertentu. Nah, alasannya kenapa? Tunggu. Nah, episode nanti ya. Belum. Jangan sekarang. Kalau sekarang. Iya, masuk mubtada khobar. Hadza mubtada, akbar khobar. Nah. Nah. Sama juga. Allah itu Maha Besar. Tanwin ya, yang kalau khobar pasti harus tanwin. Iya, seringnya gitu loh, seringnya. Secara umum, jadi ini hukum umum. Ada beberapa pengecualian, tapi yang namanya pengecualian itu tidak jadikan sebagai hukum. Nanti aja. Nah. Ini beberapa ketentuan mubtada dan khobar, dan dengan ini kita sudah mengambil faedah penting tentang jumlah ismiyah. Ada yang ditanyakan, disampaikan sebelum kita akhiri. Kalau karena itu li'anna itu. Kalau hiya itu dia. Dia untuk perempuan, mu'anad. Ya. insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berlatih untuk menyusun ataupun membuat jumlah ismiyah secara lebih lanjut. Ilahuna insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.